tempuhlah dunia ini dengan budi. Insafkanlah dirimu, insaflah wahai kawan. Dunia ini berputar dari zaman ke zaman. Janganlah engkau tenggelam di dalam khayalan. Akhirnya kan sirna hidupmu dengan budi yang mulia. Jauhkanlah semua rasa syak dan sangka. Kau kan sepi hidup sendiri, ditinggalkan kan tak berperi. Insafkanlah dirimu, insaflah wahai kawan. Segalanya di dunia ini fana semua. Tiada seorang pun yang kan dapat menahan budi yang baik.